Esok aku kan kembali dengan segenap kasih di tangan. Bandung, kau dengar suara jiwaku gemetar di dalam lagu. Dulu di Via de Cicabungu orang darah duduk termenung menghanyutkan keping-keping kenangan yang melukai keindahan cintanya. Ku nyanyikan sebuah lagu bagi hati yang dendam dalam bersama suri dari kisah panjang raga dua jiwa sama bergendam sementara memandang wajahnya dalam kaca dan bertanya.